Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih bercahaya dan yang lebih kita nikmati dari kehidupan kita yang sebelumnya. Untuk itu marilah kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Semoga kita dapat lindungan dan Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini dan sore juga kita akan membawakan surat Al-An'am ayat 58. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kul law anna indi ma tasta'jiluna bih lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Artinya, katakanlah, kalau sekiranya ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara saya dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Ini adalah informasi Rasul kepada seluruh makhluk bahwa apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang waktunya hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat erat kajian pada pertemuan kita yang telah lalu, yaitu ayat 57 yang menjelaskan bahwasannya Allah itu adalah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Karena Allah lah yang menetapkan segala sesuatunya, tidak ada ikut serta dari hamba-hambanya, walaupun itu adalah Rasulullah, walaupun itu adalah umat-umat ataupun ulama-ulama. Karena semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini, pada ayat 58 dari surat Al-An'am juga menegaskan sekali lagi bahwasanya biyadihil amru, hanya di tangan Allah lah segala urusan itu. Karena kalau kita meyakini hal ini, maka kita harus akan ikhlas dan rela apa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terjadinya sesuatu tidak ikhlas kita menerima sesuatu itu mungkin karena disebabkan manusia itu lupa dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatunya. Dan kalau ini manusia atau umat Islam seluruhnya mampu meyakini bahwa segala sesuatu itu memang produknya ataupun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menerima dengan ikhlas. Iya, benar sekali. Sebagaimana zikir yang selalu dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Inilah yang paling aku rela, ridho terhadap apa tuh Allah adalah Tuhanku. Betul. Dan Islam adalah agamaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabiku. Iya, benar sekali. Nah, inilah yang sangat penting perlu ditanamkan kira-kira di dalam hati kita masing-masing sehingga kita dapat menempuh kehidupan ini penuh dengan kegemilangan. Iya, dengan kedamaian. Dengan kedamaian. Benar sekali, Ustaz. Yeah. Jadi kalau kita lihat Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi, ketika kita melihat ada kezaliman di muka bumi ini, ada orang yang mencaci maki agama kita ini, ada orang yang menyesatkan manusia dengan agama barunya, maka kita tidak usah harus berpikir macam-macam untuk hal itu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bizzalimin. Menurut kita dia sesat, tapi belum tentu menurut Allah. Ya. Tetapi ketika dia memang sesat di sisi Allah, Allah maha mengetahui akan orang-orang yang sesat tadi. Ini merupakan menenangkan jiwa setiap mukmin. Artinya apa? Kok kita melihat ada orang zalim tapi hidupnya nikmat? Bukan berarti ketika orang zalim hidupnya nikmat, kalau betul-betul dia zalim, itu sengaja diberi Allah kenikmatan. Bukan kalau gitu kita ikut-ikutan zalim juga supaya kita dapat kenikmatan. Tidak. Karena apa? Karena Allah mengetahui kezaliman itu dan Allah tidak membalasnya. Karena apa? Karena ada masanya. Matastajilu nabihi. Jangan kamu yang minta maksa. Terkadang hamba ini sangkingkan cintanya kepada agamanya, ya Allah, kenapa orang zalim ini tidak kamu hancurkan ya Allah, katanya, ya kan? Maka kata Allah, tidak, semuanya ada masanya. Laqudiyal amru baini wa bainakum. Ada masa yang akan diselesaikan Allah urusan antara saya dan kamu. Kapan masa itu? Di akhirat kelak. Itu pasti. Setiap manusia akan mendapatkan keputusan yang final di akhirat kelak, sebagaimana di ayat 57 disebutkan, wa huwa khairul fasilin, dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Jadi umat Islam akan hidup dengan bahagia, damai, aman, akur dengan sesama. Karena apa? Karena yang zalim rugi sendiri. Itu saya yang dapat dari saya. Ya, tambahan dari Ustaz Hanafi, untuk menjadi seseorang itu sukses dalam hidupnya, mestinya dia itu harus menerima apa yang sudah terjadi pada dirinya sendiri. Kira-kira gimana kiatnya Ustaz supaya ini keberhasilan ini selalu diraih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas sekalian rahimakumullah. Bahwasanya kesuksesan itu akan didapat bila pertama konsistensi kita kepada nilai-nilai ajaran yang kita yakini adalah merupakan sumber dari kekuatan pada diri kita. Jadi di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang menjadi keputusan Allah adalah merupakan suatu yang niscaya dan pasti. Iya. Nah, kita melihat kemudian ayat ini berbicara tentang Rasul ditantang untuk bagaimana dia mengaplikasikan hukuman atau siksa. Kata Nabi, ya sebenarnya apa yang kalian minta itu sudah ada di sisi Allah, cuman saya tidak berhak untuk mempercepat atau memperlambat, ya kecuali atas memang Allah itu mengizinkan untuk kalian terjadinya itu. Jadi saya melihat di sini Ustaz bahwa kesuksesan kita itu ya ikuti saja arus Allah. Bagaimana Allah menginginkan suatu kepada kita, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa kaidahnya, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba biharmanihi. Kalau kita terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum sampai masanya, maka kita juga akan dihukum untuk tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya. Contoh kasusnya begini. Anak ini ingin warisan yang banyak dari orang tuanya. Mungkin dia anak tunggal. Ya, dibunuhnya ayahnya. Maka hukum mengatakan dia tidak dapat warisan karena dia telah melanggar sunnatullah. Iya. Contoh yang lebih sederhana lagi, Ustaz Hanafi, ada mangga belum layak untuk dipetik. Betul. Tapi ingin cepat dimakan. Akhirnya enggak bisa kita makan. Apapun bisa dimakan. Ingin tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tidak baik ya. Jadi kira-kira apa hikmahnya Ustaz kalau seandainya azab ini memang Allah tidak turunkan segera? Banyak. Kalau kita melihat azab itu sudah ada di kepala masing-masing. Ketika Allah tidak turunkan, berarti dia masih memberikan kesempatan untuk mengucapkan istighfar, Bertobat begitu, berbuat baik. Dan terkadang sedikit aja sedekah manusia ternyata dapat memending atau menunda azab Allah. Azab Allah, benar sekali. Sedekah yang dilaksanakan. Berarti kenapa nggak langsung? Ya karena itulah hikmahnya. Iya. Kalau langsung habis semua kita. Iya. Saya lihat di sisi lain, inilah kesempatan dakwah bagi kita. Iya. Jadi ketika ada orang yang zalim, kita harus menolong dia. Menolong dia dalam hal apa? Mensukseskan kezaliman dia? Tidak. Mencegah kezaliman selanjutnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, unsur akhoka zaliman o mazluman. Tolonglah saudaramu dalam posisi dia zalim ataupun terzalimi. Sahabat berkata, kalau yang terzalimi wajarlah kita tolong ya Nabi. Bagaimana pula orang yang zalim dengan mencegah kezalimannya. Jadi ini adalah lahan dakwah bagi kita. Betul. Maka ketika itu ditunda, ada kesempatan bagi kita untuk mencegah. Betul. Supaya tidak terulang. Karena apa? Karena kezaliman seseorang ini bukan saja kena kepada dirinya, tetapi kepada orang-orang sekitarnya yang tidak mencegah perbuatan kezaliman yang dilakukannya, dilakukan orang tadi. Ya. Ya. Jadi inilah hikmah ketika Allah menunda, tidak turunkan langsung azab yang pedih sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena Allah ingin melihat sampai di mana batas panggilan keimanan dan ketakwaan seseorang itu. Iya. Itulah mungkin salah satu sebabnya azab itu diturunkan dengan segera. Iya, itu terlihat jelas Ustaz Fajrul Nusa Hanafi pada waktu perang Badar. Betul. Itu beberapa sahabat itu ingin kali membunuh anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah pada waktu itu, atau ada pimpinan perangnya Khalid bin Walid ya, atau Abu Sufyan pada itu. Abu Sufyan. Tetapi ketika itu, aduh, kenapalah aku enggak sempat membunuh dia, katanya kan. Wallahu a'lamu bizzalimin. Allah Maha tahu siapa yang zalim pada saat ini. Rupanya pada waktu akan datang, dia bukanlah seorang manusia yang zalim, tetapi menjadi pembela Islam habis-habisan. Betul. Akhirnya kita melihat dari sosok Ikrimah bin Abu Jahal itu sangat sedih ketika akhir hayatnya. Betul. Apa katanya? Wahai Nabi, apakah Allah mengampuni segala dosaku? Padahal dia menjadi pejuang sejati dalam sejarah Islam. Setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan dengan istrinya Hindun juga menangis ketika akhir hayatnya. Padahal kita tahu sendiri Hindun itu membelah dada paman Nabi yang bernama Hamzah. Iya. Tetapi wallahu a'lamu bizzalimin, orang-orang yang zalim ini akhirnya menjadi pembela Islam yang setia di akhir hayat. Jadi, dan itu banyak kita menemukan. Itulah hikmahnya kenapa Allah menunda tadi. Kalau seandainya di dalam ilmu Allah dilangsungkan azab, maka mereka tidak punya kesempatan lagi untuk membela Islam. Membela Islam. Bahkan ya kita melihat perjuangan mereka itu melebihi dari hal yang wajar. Iya, kan? Sampai seperti Abu Sufyan atau Khalid bin Walid itu seluruh tubuhnya kena tusuk pedang atau tombak, tergores, dan akhirnya mati di kasur. Dia berkata, inilah aku menjadi mujahid Islam dengan harapan mati di medan perang, tetapi saya mati bagaikan unta biasa mati, katanya, di atas kasur katanya. Jadi komentar jawaban yang diberikan Rasulullah ketika Ikrimah itu menangis di akhir hayatnya itu kira-kira apa itu, Son? Cerita ya, apa tadi? Tentu saja Allah memaafkanmu dengan segala amal baik yang kamu lakukan. Wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada perbuatan jahat. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan khilaf, pernah melakukan dosa. Itu pasti. Karena kita Bani Adam. Setiap Bani Adam pasti melakukan khata. Tetapi baringilah kesalahan itu dengan amal-amal soleh. Baringilah kesalahan itu dengan banyak-banyak bertobat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh seorang Amr bin Ibn al-As. Dia kan masuk Islam dengan Khalid bin Walid bersamaan. Jadi ketika sudah hampir mengucap dua kalimat syahadat, dia tanya, ini kan dia tahu dia dosa kepada Nabi banyak, kesalahannya banyak, macam-macam. Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam gimana yang masa lalu gitu? Gimana perhitungannya? Rasul mengatakan singkat, al-islamu yahjubu ma qablahu. Iya. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Ketika Anda bersyahadat sekarang, bersih. Iya. Selesailah hutangmu dengan Allah yang lalu. Tak ada masalah lagi. Saya melihat ada satu hal fenomena yang sangat menyedihkan. Itu terkadang ada wanita muslim itu dinodai oleh non-muslim. Allah. Sehingga akhirnya dia pun bingung. Atau memang pernah kepleset mungkin gitu. Akhirnya bingung. Dia telah melakukan kesalahan mungkin dihitung sebagai satu dosa besar gitu. Iya. Tetapi bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah kita membiarkan dia menjadi seorang non-muslim, dirangkul oleh orang lain? Ataukah orang tuanya tidak layak menerima dia? Ataukah orang tuanya masih layak untuk menerima dia? Ini adalah pilihan yang payah. Payah, sangat sulit. Tapi saya melihat dan saya perlu sampaikan saat ini, kalau itu terjadi pada kita, tetaplah itu anak kita. Betul. Rangkullah. Karena kesalahan apapun, kafir aja masuk Islam dihapuskan, apalagi dia sudah Islam melakukan kesalahan dan bertobat. Insya Allah, Allah menerima tobatnya. Iya. Mungkin masyarakat masih tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan oleh anak kita atau keluarga besar kita, tetapi ketika dia menyembah selain Allah, keluar dari Islam, sudah selesailah urusannya. Jadi lebih baik dia di dalam Islam daripada dia keluar dari Islam walaupun dia telah menodai nama baik keluarga besar. Betul. Memang kalau kita perhatikan Ustaz, hukuman yang diberikan manusia itu kadang-kadang lebih dahsyat daripada hukum yang Allah turunkan. Allah, seperti ini tadi kan kita sudah bicarakan bahwasannya kenapa azab itu dilambatkan. Karena memang Islam itu datangnya rahmatan lil alamin. Itulah salah satu bukti Islam itu datang adalah sebagai pembawa rahmat untuk bagi umat seluruhnya. Kan begitu. Apakah sudah diundurkan seperti ini masih mereka itu terus dalam keadaan maksiat ataupun tidak? Nah, karena sudah sentuh pasti azab itu akan mesti datang. Iya. Kalau tidak bertobat, tidak datang azab. Tapi mesti akan datang, entah di mana tempatnya. Iya. Itu akan ditentukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuannya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan tersebut agar kita mendapatkan dan merasakan bahwasanya Islam itu betul-betul sebagai pembawa rahmat tanil alamin, sehingga kita merasakan kedamaian dan ketentraman, sehingga kita dapat menerima dengan ikhlas apa yang terjadi bagi kita hari ini demi kebaikan dan kesuksesan kita yang akan datang. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum ya Ustaz.